tempatmu menangis dalam gelap. Lambaian tangan kasih meluruhkan segala mimpi yang didambakan. Hasrat untuk bercinta, jejak langkahmu hilang udah. Sinar bulan sembunyikan segala cerita yang mungkin peace.